ceramah dari Ustaz Adi Hidayat. Ustaz, ibu saya jauh-jauh datang ke sini untuk mendengarkan Ustaz bisa berceramah. Jadi pasti ibu saya bilang jangan terlalu lama-lama sambutan di atas. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga bermakna bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahi taufiq wa hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan kita kepada Ustaz Adi Hidayat pada kesempatan ini, tentu kita akan sama-sama melihat langsung beliau. Oleh karena itu, mari bersama kita mempersilahkan dalam tausiah oleh Ustaz Haji Adi Hidayat LCMA. Dengan hormat disilahkan. Saya pertama minta maaf karena duduk sedikit lebih tinggi dari hadirin sekalian. Insyaallah tidak mengurangi kemuliaan hadirin sekalian di hadapan Allah. Ini sekedar untuk terlihat saja. Ini pun hanya buka saja. Nanti saya berdiri juga. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. الله الذي جعلنا المؤمنين وأمرنا بالعبادة لنكون من المتقين فسبحان الذي خلقنا أحسن التقويم فنحمده حمدا شاكرين حمدا ناعمين كما علمنا أن نحمده ونشكره ونحمده الذي فضل أهل القرآن أهله ونصلي ونسلم على النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله seluruh hadirin yang insyaallah dimuliakan, disayang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kita mendoakan insyaallah pada seluruh stakeholder pemerintahan di Kabupaten Gua ini, kepada bupati kita sahabat saya Bapak Adnan Yasin Limpo. Saya kedua kali datang ke Gua.